Kemudian pada sesi yang kedua ini kita akan menerangkan tentang beberapa hukum dan adab yang kaitannya dengan memanfaatkan alat komunikasi tersebut seperti HP dan yang semisalnya. Permasalahan ini, Bismillahirrahmanirrahim, tentu merupakan permasalahan yang baru yang para ulama terdahulu tidak membahasnya, disebabkan karena hal-hal yang kaitannya dengan pembahasan memanfaatkan alat komunikasi baru diketahui pada tahun-tahun belakangan. Namun secara umum dalam memanfaatkan alat tersebut di sana ada adab-adab dan hukum yang sangat berkaitan dengan hukum syar'i. Apakah ia termasuk dalam kitab al-adab seperti adab al-istizan, adab al-liqa, adab-adab dalam meminta izin, adab-adab dalam pertemuan, adab-adab dalam percakapan, dan yang semisalnya. Sebagian para ulama mereka menuliskan beberapa hukum dan adab seputar memanfaatkan alat komunikasi tersebut, telepon, HP dan semisalnya. Di antara yang diketahui menulis tentang permasalahan ini seperti Al-Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala menulis sebuah kitab khusus yang berjudul Adabul Hadis. Adabul Hadis, beliau menerangkan tentang adab-adab yang kaitannya dengan penelponan, bagaimana salah seorang apa adab yang seharusnya dia lakukan ketika dia hendak menelpon yang lain. Sebagian juga ada yang menulis salah satu risalah yang ditulis oleh seorang penuntut ilmu di Yaman yang kalau tidak salah judulnya ada Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah fi Isti'mal Al-Jawwal atau Al-Jawwalat, adab-adab syar'i dalam menggunakan HP. Dan pada kesempatan kita kali ini insyaallah taala kita akan menerangkan beberapa hukum dan adab yang kaitannya dengan cara menggunakan alat komunikasi tersebut. Yang pertama yang penting untuk saya terangkan tentang hukum menjadikan ringtone HP dengan menggunakan lantunan musik. Kalau dahulu kita mengetahui bahwa telepon rumah itu bunyinya kurang lebih sama, ya, tidak jauh dari bunyi ringtone gitu. Tapi sekarang subhanallah, bunyi HP yang mereka jadikan sebagai ringtone luar biasa, aneka ragam. Yang ini dangdut, yang ini lagu pop, yang itunya lagu rock, yang lain lagi lagu Jawa, lagu Sunda, macam-macam. Dan bunyi tersebut subhanallah mengungkapkan tentang jati diri seseorang. Ya, kalau seorang menjadikan ringtone-nya itu musik dangdut misalnya, biasanya menunjukkan bahwa dia senang dengan musik itu. Ya, ringtone itu biasanya itu sesuatu yang dijadikan oleh pemilik HP tersebut sesuatu yang disenangi. Dan ma'asyiral rahimakumullah, hal ini tentunya harus kita perhatikan, yang harus menjadi peringatan bagi kita semua. Merobohnya kebiasaan manusia, bahkan kaum muslimin, menggunakan ringtan yang diharamkan, seperti lantunan musik. Dan yang lebih musibah lagi, kadang-kadang ini dimasukkan ke dalam masjid. Dan lebih dari itu, dalam kondisi kaum muslimin sedang mengerjakan salat jamaah, masyaallah rahimakumullah, baru di rakaat yang pertama ini sudah dangdutan. Apanya dangdutan? Yang ini sudah bunyinya macam-macam, yang ini ada gelas pecah, yang itu yang seperti air tumpah. Wallahu musta'an. Seakan-akan berbangga dengan bunyi tersebut. Ini masyarakat rahimakumullah, penting untuk menjadi perhatian kita. Jangan sampai alat komunikasi tersebut dimanfaatkan yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam perkara yang haram, termasuk menggunakan ringtone dari musik. Ini haram masyarakat rahimakumullah. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Amir atau Abu Malik Al-Ashari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan, la yakulanna min ummati aqwam yastahilluna al-qira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Akan muncul satu kaum dari umatku, mereka menghalalkan perbuatan zina, mereka menghalalkan putra bagi kaum lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan al-ma'azib. Al-ma'azib alat musik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid 11 halaman 535, فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات له عند أهل اللغة، وهذا من يتناول هذه الآلات كلها. Maka hadis ini menunjukkan diharamkannya alat musik, al-ma'azif. Yang dimaksud al-ma'azif adalah alatul lahu, alat-alat yang melalaikan, maksudnya alat musik. Alat musik ini secara bahasa. Dan al-ma'azif ini merupakan sebuah nama yang mencakup seluruh jenis alat. Jadi yang mana saja yang disebut sebagai alat yang biasanya digunakan untuk bermain musik, maka ini termasuk dalam keumuman al-ma'azif yang diharamkan, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan muncul sebagian kaum mereka menghalalkannya. Dan terkadang dengan menggunakan nama-nama yang indah untuk memoleh sesuatu yang diharamkan. Haram-haram. Maka dari ini ma'asyiral rahimakumullah menjelaskan tentang diharamkannya alat musik dengan berbagai macam jenisnya. Gitar, seruling, gambus, drum, apalagi seluruhnya tidak diperbolehkan. Maka menggunakan itu sebagai instrumen juga termasuk di antara perkara yang diharamkan. Al-lajnah da'imah di sana yujadu kathir min al-hawatif al-jawwalah nagamat jarh musiqiyyah. فهل يجوز وضع هذه النغمات بدلا من الجرس العادي؟ disebutkan sekarang ini banyak dari al-hawatif al-jawwalah, maksudnya HP, banyaknya bunyi-bunyi atau ringtone yang di situ terdapat musiknya, apakah diperbolehkan untuk dijadikan sebagai ringtone, sebagai pengganti dari bel yang biasa digunakan pada telepon yang biasa itu ya kering-kering gitu ya, kering atau yang semisalnya. Nah sekarang sudah terjadi perubahan semacam semuanya bisa dimasukkan sebagai nada derinya, sebagai ringtone. Ini apa hukumnya? Maka mereka menjawab, alhamdulillah, la yajuzu isti'malu an-nagamat al-musiqiyyah fil hawatif aw ghayriha min al-ajhizati. Tidak diperbolehkan menggunakan nada dari musik, baik di telepon atau yang lainnya, dari alat-alat yang ada. لأن استعمال الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية. Sebab menggunakan alat-alat musik dan lantunan musik merupakan hal yang diharamkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalil-dalil syar'i. ويستغنى عنها باستعمال الجرس العادي. Sudah mencukupkan seseorang menggunakan nada bunyi yang biasa telepon. Ya. Wabillahi taufiq. Ini fatwa al-lajnah ad-da'imah. Nah. Sudah cukup. Tak perlu menggunakan yang lain. Hanya saja sebagian menginginkan ada macam suasana baru. Bosan dengan bunyi kering. Maunya bunyinya itu ya yang ada nadanya, ada musiknya. Maka ini ma'asyar rahimakumullah haram. Tidak diperbolehkan. Baik, nada dering panggilan atau nada dering surat. Ya, nada dering panggilan, nada dering surat. Nah, ada sebagian dari aplikasi itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dihilangkan. Dalam artian kita tidak bisa memilih. Ini sebaiknya ditinggalkan. Dan alhamdulillah banyak sekali alternatif yang lain. Ya, seperti saya pernah menggunakan apa itu kakao. Mungkin banyak yang tahu. Jadi ada aplikasi namanya Kakao. Dia semacam apa itu WhatsApp dan yang semisalnya. Nah, Kakao ini kalau ada panggilan masuk seperti orang yang apa itu sedang bermain drum band. Apa kalau pernikahan itu mengundang, tidak perlu pemusik yang diundang, mesin, alat mesin sudah nyanyi sendiri, apa namanya, elektron, ya seperti itulah, ya, ini dihindari, kalau enggak bisa diubah dihindari, itu lebih baik. Nah, lalu gimana tuan? Kita menggunakan ringtone yang mana? Ya ringtone biasa ya. Kering-kering itu. Baik. Sebagian lagi yang mengenal Islam, tapi meletakkan syariat Islam di tempat yang salah. untuk menunjukkan dia sebagai seorang muslim, akhirnya menggunakan ringtone murakal, bacaan Al-Quran Karim, atau ringtone azan, atau ringtone yang semisalnya. Ya. Kalau musik kan sudah jelas, meskipun dianggap sebagai musik Islami, oh musik Islami lagunya orang irama, meskipun haram. Hah? Meskipun dia mengatakan judi itu haram. Haram, musik dengan segala bentuknya haram. Lalu apa hukumnya menggunakan ringtone dari ayat-ayat Al-Qur'an ini? Azan. Apa yang misalnya? Ini juga dibahas oleh para ulama. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, beliau ditanya, ma hukmu wad'in nagmatil jawal ala sawti azan atau sawti iqamah atau qira'ah atau du'a, حيث إن البعض يقول إنها أهون من نغمة الموسيقى. أما حكم membuat ada ring HP dengan suara azan atau suara iqamah atau bacaan Al-Quran atau doa, karena sebagian mengatakan bahwa itu lebih mending dibandingkan nada ring musik. Maka Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dia mengatakan, ya, yakni lahan wa ghairu musiqa wala al-Qur'an al-zikr. Nah, dia mengganti, jangan menggunakan musik, jangan menggunakan Qur'an atau zikr. Lahan wa alhamdulillah indana wa nabbiha wa ghairu musiqa. Kata beliau, alhamdulillah ada bunyi-bunyi peringatan, tidak perlu dengan menggunakan musik. Wala yudha'u dzikr wal Qur'an li ajli tanbih faqat. Dan tidak diletakkan zikrullah dan membaca Al-Qur'an Karim dengan tujuan dijadikan sebagai tanbih, ringtone, nada ring atau sebagai alarm untuk mengingatkan pemiliknya. Hadza ihanatun lil Qur'an. Ini justru merendahkan kedudukan Al-Qur'an Karim. Wa kam syaghala al-musalli bi hadhihi al-aswat allati tanba'itu min jawalatihim adna as-salat. Sudah berapa banyak mereka telah menyibukkan orang-orang salat dengan suara-suara ini yang muncul dari HP-HP mereka sementara mereka sedang salat. تجد هذا يقمر وهذا يصيح وهذا يقرأ ويشوش على الناس. Engkau mendapati sedang salat yang ini baca doa qunut dari HP-nya. Allahumma hdina fi man hadait. Sudah. Yang ini teriak. Baca Quran sambil teriak, sambil nangis. Yang ini baca ini mengganggu yang lainnya. Nah. Belum lagi kalau ada ringtone musik. Yang sini baca Quran, sini dangdutan, yang sini. Akhirnya masjid, Allahu musta'an. Jadi pentas pertandingan suara HP, Allahu musta'an. Sementara seorang di dalam sholat membutuhkan khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sehingga dia tidak hanya mengganggu dirinya sendiri, mengganggu yang lain. Mengganggu aktivitas yang lain. Kata beliau, ya wa munabbihah khamis. Yash'ur bihi huwa wa la yamtaddu sawtuhu 'ala an-nas. Hendaknya dia meletakkan peringatan sedangkan suara yang kecil yang dia sendiri merasakannya, di mana suara itu tidak keras sehingga menyebabkan orang lain mendengarkan. Wa fihi aydan tariqun akhar wa huwa ayyuba 'ala as-samit Ada metode yang lain agar seorang tidak terganggu, yaitu dia membuatnya dalam keadaan afan, dalam posisi diam, dalam profil diam. Nah, atau dengan gerakan, dengan apa itu, ada apa namanya, getaran ya, bergetar, dia sendiri yang merasakan, tidak mengganggu yang lain. Faidah sallam yashuf mengkallamahu. Setelah dia mengucapkan salam, baru dia melihat siapa yang menelponnya. Ya, dia melihat nomornya. Wa ya'rif man alladhi kallamahu bidun sawt wa bidun iz'aj. Dan dia mengetahui siapa yang menelponnya tanpa suara dan tanpa mengganggu aktivitas yang lain. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melarang kaum muslimin memakan bawang mentah, man akala thuman aw basalan fala yaqrabanna musallana fa innal malaa'ika tata'azza mimma yata'azza minhu bil ajr. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih mentah, jangan dia mendekati tempat salat, jangan dia mendekati masjid, kan, karena malaikat terganggu dari sesuatu yang manusia terganggu darinya. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini, seorang menggunakan ringtone menyebabkan konsentrasi yang lainnya hilang, menyebabkan mereka tidak khusyuk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Ghudayyan hafizahullah, beliau juga ditanya, ma hukmu wad'i Al-Qur'an wal hadis badal nazmat al-jawal, apa hukumnya menjadikan Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an yang murattal, orang baca Al-Qur'an, atau hadis, seorang baca hadis sebagai ringtone, sebagai pengganti dari nada dan musik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, fihi man yastakhdimu ad-du'a wa fihi man yastakhdimu al-isyarat lakinna mubahatun fil asl. Ada yang menggunakan doa, ada yang menggunakan isyarat-isyarat yang lainnya. Hukum asalnya mubah dalam hal menggunakan isyarat-isyarat. Artinya sesuatu yang memberikan di mengingatkan pemiliknya bahwa ada telepon atau ada SMS. Menggunakan isyarat itu asal hukumnya boleh. Istighdamul ayat, istighdamul hadis ala annahu munabbih. Istighdamtahu ala annahu munabbih lak min jihati syakh الذي اتصل بك والقرآن لم ينزل على أنه يستعمل وسائل تنبيه فيما بين الخلق في أمور دنياهم menggunakan ayat atau menggunakan hadis dijadikan sebagai pengingat, engkau menggunakannya sebagai pengingat apabila ada orang yang menelponmu. Kata beliau, Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk dijadikan sebagai wasail tanbih, sebagai pengingat, sebagai nada dzikir di antara makhluk dalam perkara dunia mereka. Wa hakadha istikhdamu hadis Rasul alaihi salatu wassalam, demikian pula menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fala syakka anna hadha min su'il adab, tidak dilakukan lagi bahwa ini merupakan adab yang buruk, merupakan adab yang sangat buruk, tidak sepantasnya seseorang melakukannya. Nah, terlebih lagi terkadang ketika dia menggunakan nada dzikir ayat misalnya, itu belum selesai membaca dia sudah menangkan. Hah? Akhirnya terpotong bacaan ayat ini dibaca. Wailul lil musallin, diangkat. Halo. Wailul lil musallin, halo. Ya. Ini pada akhirnya yakni merendahkan kedudukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendudukkan pada tempatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza qira' al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibaca Al-Qur'an, simak, dengarkan. Kok dijadikan sebagai alat untuk tanbih, pengingat syaitan, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, sebab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu dari fatwa para ulama ini menerangkan kepada kita ma'asyar ikhwan rahimakumullah, tidak diperbolehkan seorang menggunakan ringtone dari alat musik atau dari hal-hal yang kaitannya dengan syiar al-Islam, bacaan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi alaihi wasallam, dan yang misalnya hendaknya menghindari hal-hal yang seperti ini agar kemudian kita tidak termasuk di antara yang merendahkan kedudukan dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Taala. Lalu kemudian permasalahan yang berikutnya, ketika seseorang lupa untuk memposisikan HP-nya, teleponnya pada posisi dia. Dia masuk masjid, ya, tentu merupakan adat sebelum masuk masjid dilihat, perhatikan HP-nya. Kalau dia sering lupa, mending HP-nya taruh di rumah. Jangan dia membawanya, agar kemudian dia tidak mengganggu aktivitas yang lain yang sedang mengerjakan sholat. Tapi kalau subhanallah dia tetap membawa HP dan dia lupa memposisikan dalam posisi dia membawanya, ya. Kemudian dia mengerjakan sholat, di pertengahan sholat HP ini berdering, HP tersebut berdering. Tentunya kalau dibiarkan kira-kira akan terjadi. Hah? Kalau dibiarkan tidak dimatikan, akan bunyi terus. Apalagi kalau yang menelpon tidak henti-hentinya dia terus menghubungi, maka akan bunyi terus. Atau misalnya dia menggunakan alarm, lalu dia lupa matikannya, di pertengahan sholat alarmnya bunyi. Apa hukumnya mematikan HP sementara kita sedang sholat? Padahal seorang ketika matikan itu kan butuh gerakan, iya kan? HP-nya di kantong misalnya, berarti dia butuh gerakan. Setelah dia masukkan, dia keluarkan lagi. Ada bahkan sebagian yang sholat, dia masukkan tangannya, dia keluarkan, dia lihat siapa yang nelfon. Ya, baru yang masuk tadi. Ini apa hukumnya? Ma'asyiral rahimakumullah, ini sangat berkaitan dengan masalah hukum gerakan di dalam sholat. Apa hukumnya bergerak di dalam sholat? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, dan ini hal yang ma'ruf dalam kitab tafsir. Kata beliau, amma tahdid al-harakat al-munafiyah lit-tuma'nina wal-khushu' bi-thalathi harakatin fa laysa dhalika bi-hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Adapun membatasi gerakan, yang menafikan tuma'nina dan menafikan khusyuk dengan tiga gerakan, maka itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna madzalika kalamun li ba'd ahli al-'ilm. Namun ini pendapat sebagian para ulama, walaysa 'alaihi dalilun yu'tamad. Namun tidak ada dalil yang mereka jadikan sebagai sandaran. Jadi ada sebagian pendapat mengatakan kalau gerakan di luar salat itu jangan lebih dari 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali batal sholat. Jadi kalau menggaruk, 1, 2, 3 sudah. Hah? Masih kasar, tahan aja itu. Yang keempat batal. Batal dia ini tidak dalil, ya tidak ada dalil yang menyebutkan batasan bilangan gerakan di dalam sholat. Walaupun jumlah al-abad fi sholat, akan tetapi hal yang dibenci seseorang melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam sholat. Kata hadisnya, sholat sambil menggerakkan hidung, ya. Wallihya, sholat sambil, nah itu kadang-kadang kerugian demikian, ya, karena jenggotnya lebat, panjang, sholat sambil merapiin jenggotnya, ya. Wal malabis, sambil menggerakkan pakaiannya. Apalagi kalau di Saudi itu kan ada pakaian luar, apa namanya ini? Hah? Nah, wah itu digerakkan terus, rapikan lagi terus. Nah, walis tuhan didalik dan sibuk dengan itu dalam solat. Wa idza kafara al-abath abdalah salat. Kalau sudah banyak melakukan perbuatan sia-sia ini, bisa membatalkan solat. Wa amma idza kana qalilan 'urfan, adapun kalau qalil, ya, adapun kalau sedikit secara urf, atau kathiran lam yatawala, atau banyak tapi banyak itu tidak berkelanjutan, sedikit sedikit sedikit, kalau digabungkan jadi banyak gerakannya. Tapi kalau satu-satu dihitung sedikit secara urf itu sedikit. Nah, misalnya seorang dalam sholat terus gatal, terus berhenti sudah. Gak lama lagi ada hal yang lain lagi, gatal lagi, harus lagi yang lain. Ini meskipun tidak membatalkan sholat, tapi satu hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Tapi kalau terus menerus garukin, garuk kepala, garuk, hah? Ini orang sedang berjalan sama sholat, sedang baris-baris sama sholat, karena ini bisa membatalkan sholat. Nah, walakin yusra' lil mu'min an yuhafiz 'ala al-khushu', namun disyariatkan bagi seorang mukmin untuk menjaga kekhusyuannya, wa yatruku al-'abath, meninggalkan perbuatan sia-sia, qalilan wa katsiran, sedikit atau banyak, hirsan 'ala tamam as-salah wa kamalihah, untuk menjaga kesempurnaan salat. ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan amalan sedikit atau gerakan sedikit dalam salat tidak membatalkan salat. وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير متوالية. Demikian pula gerakan yang terpisah-pisah tidak berkelanjutan. Di antara hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu fataha al-bab yawman li Aisyah wa huwa yusalli, bahwa beliau membuka pintu untuk Aisyah sementara beliau sedang salat. Sebutkan dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, sedang salat lalu membuka pintu. Ya, dan yang perlu dilihat, kalau memang itu gerakan yang tidak terlalu banyak, ada orang yang menutup pintu dan butuh kita buka pintu, jangan kemudian seorang berpaling dari kiblat, karena menghadap kiblat syarat sahnya salat dari awal hingga akhir. Nah, dan pintu tersebut tidak terlalu jauh. Adapun kalau sampai jauh kemudian berpaling dari kiblat sambil jalan, nah ini bukan orang yang salat. Tapi kalau hanya dengan gerakan tangan saja atau selangkah dua langkah dibuka kemudian kembali, maka ini diperbolehkan lil hajah, kalau memang ada hajat. Wa thabata an bu'in hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu demikian pula telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Abu Qatadah annahu shalla dhaata yawmin bin nas wa huwa hamilu Umamah bint ibnatihi Zainab. Beliau salat memimpin kaum muslimin, beliau sedang membawa cucunya Umamah bint Zainab. Fa kana idza sajada wada'aha wa idza qama hamala. Apabila beliau sujud, maka beliau meletakkannya, dan ketika beliau berdiri, beliau mengambilnya kembali dan menggendongnya. Itu kan gerakan, gerakan di luar salat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah salat di atas mimbar dalam Al Bukhari dan Muslim. Beliau berdiri dalam keadaan beliau di atas mimbar. Ketika beliau hendak sujud, maka beliau mundur ke belakang. Mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga tingkat. Kalau misalnya beliau di atas, untuk turun ke bawah itu butuh gerakan. 1, 2, 3, 4 mungkin. Lalu sujud. Setelah itu bangkit salat yang kedua, naik lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas mimbar. Lalu setelah salat beliau mengatakan inna ma fa'altu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Aku melakukan hal ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian belajari salatku. Maka berdasarkan hal ini ma'asyar al-rahimakumullah, menunjukkan sekedar mematikan HP pada saat bunyi di pertengahan salat adalah hal yang boleh dan tidak membatalkan salat. Namun tidak sepantasnya baginya untuk melihat siapa penelpon. Ya. Untuk melihat siapa penelponnya. Sudah dimasihkan, sudah sangat. Karena seorang dalam salat memiliki kesibukan tersendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kuntu usallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalati fa yurdu 'alayhi. Falamma raja'na sallamtu 'alaihi falam yurdu 'alayhi. Dahulu aku mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah sedang salat. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam membalas salam. Ini sebelum diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Larangan untuk berbicara dalam salat. Kata Zaid bin Arqamah radhiyallahu anhu, ya. Kana al-wahid minna yukallimu sahibahu fi shalah. Sebelum turunnya ayat yang melarang berbicara dalam salat, salah seorang kami itu dalam salat ngobrol. Dan ini berbicara kepada temannya. Di dalam salat. Di dalam salat terjadi obrolan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam masih membalas salam. Ketika itu. Falamma raja'na, tatkala kami kembali, sallamtu 'alaihi, Ibnu Mas'ud, aku mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjawab. Setelah salat beliau mengatakan inna fi salati la syughlan. Sesungguhnya ada, di dalam salat itu ada kesibukan tersendiri. Seorang fokus membaca ayat Allah, berzikir kepada Allah, menjaga kekhusyuannya. Sampai Nabi Alaihissalam ketika beliau mendapatkan hadiah pakaian dari Abu Jahal yang memiliki salat, beliau salat dengan pakaian tersebut. Selesai salat beliau mengatakan kembalikan ini kepada Abu Jahal dan berikan kepadaku ambijariyah. Ambijariyah itu pakaian yang tidak bercorak. Lalu kata beliau fa innaha alhadmi amsa an salati, karena baju ini melalaikan aku tadi dari salatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga kekhusyuan di dalam salatnya. Nah, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau ditanya tentang hukum mematikan HP sementara imam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Apa hukumnya? Jadi kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi bahwa ketika berbunyi tidak mengapa kita matikan. Namun jangan kemudian seorang lebih dari itu melihat, ya. Apalagi kalau sampai menganggap afwan anak sedang sholat. Nah, kalau dia memahami, membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya dia tidak mempunyai hukum, diharamkannya berbicara di dalam sholat. Orang baru masuk Islam, ya, lalu sholat, ada bunyi HP, diangkat, afwan anak sedang sholat. Ngomong. Kalau dia jahil, tidak mengetahui hukumnya, ya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia mengetahui bahwa tidak diperbolehkan berbicara di dalam sholat, maka ketika dia berbicara, menyebabkan sholatnya batal. Jadi cukup dia mematikan, kemudian dia kembalikan. Dan kembali kepada sholat, konsentrasi dalam sholat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, وَيُكْرَحْ أَيَّنْدُرْ إِلَى مَا يُلْهِيهِ أَوْ يَنْدُرْ فِي كِتَابْ. Dan dibenci seseorang dalam sholat melihat kepada sesuatu yang melalaikannya atau melihat kepada kita di dalam sholat. Kata Nabi SAW, لَا يَنْبَغِي أَيْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُشْغِلُ الْمُصَلِّ. Tidak sepantasnya ada sesuatu di dalam masjid, di tempat ibadah, sesuatu yang melalaikan seorang yang sedang mengerjakan salat. Abdullah bin Abbas hafizahullah beliau ditanya tentang hukum mematikan HP di saat khutbah sedang berlangsung. Apakah ini termasuk dalam umuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang bermain memegang kerikil, maka sungguh dia telah berbuat lagu yang dapat membatalkan jumat seseorang. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, huwa al-wajib ighlaquh qabla, yang wajib dia mematikan HP-nya sebelum khutbah. Lakin idza hasal radmin, namun kalau terjadi ada bunyi, ya, dari nada dering tersebut, wa kana maftuhan la syakka an hadha min al-umur allati hiya jadidatu az-zaman bi anna qawla yughliquhu awla min qawlihi yatruk katiran yushawish 'ala an-nas. Kata beliau ini ketika terjadi, ya, hal tersebut ada bunyi ringtone pada HP seorang, maka ini tentunya merupakan hal-hal yang baru muncul pada zaman kita sekarang ini, ya. Lalu ketika dia mematikannya itu lebih utama daripada dia membiarkan terus berbunyi yang menyebabkan dia mengganggu aktivitas yang lainnya. Permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya bagi imam sebelum sholat memberikan peringatan kepada para makmum untuk mematikan HP-nya? Yang kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat mengingatkan dalam hal shaf, ya kan? Sawu shufufakum fa'inna tasfiyat as-shufuf tamam sholat dan min iqamat sholat dan yang semisalnya. Kalau ini hal yang ma'ruf yang disyariatkan, nah, disebabkan karena kaum muslimin sekarang ini setiap masuk masjid tidak terlepas dari HP, dan seringnya terjadi HP tersebut berbunyi di saat sholat sedang berlangsung. Apakah boleh bagi imam sebelum sholat luruskan dan rapatkan shofnya, diharapkan HP-nya dimatikan atau dalam posisi diam di sana? Itu boleh, dan terus menerus تطرف منه. الشيخ العلامة صالح الفوزان رحمه الله بل يبتنى: هل للإمام إذا أقيمت الصلاة أن ينبه الناس بإطفاء هواتفهم الجوال بعد أو قبل تكبير السجود بشكل دائم لما تحدث من إزعاج أثناء الصلاة من رنين أو أنغام موسيقية محرمة؟ Apakah diperbolehkan bagi imam setelah iqamah الصلاة lalu dia memberi peringatan kepada kaum muslimin untuk mematikan HP mereka, apakah setelah atau sebelum meluruskan shaf? Dan itu terus menerus disyakrin jahit, disebabkan karena seringnya kejadian mengganggu aktivitas sholat kaum muslimin dengan keluarnya, terdengarnya nada ring atau ringtone yang di sana ada musik-musik yang diharamkan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, na'am, iya, الإمام ينبه المأمومين على كل ما فيه التشويش على المصلين أو فيه خلل، حتى من هذا الجوال ينبههم على ذلك. يا، itu sudah menjadi kewajiban imam memberi peringatan kepada makmum terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu salat. Ya, yang dapat mengganggu aktivitas salat. Atau yang merusak salat, termasuk dalam hal ini memberi peringatan dari HP tersebut. Maka imam memberi peringatan kepada makmum, mengatakan kepada mereka, "Sau a'tadilu suddul furaj idza kana ahad yushawish 'alayhi yaqul lahu la tushawishu kada wa kada." Istawa'tadilu suddul furaj, seterusnya kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan mengganggu, maka boleh imam memberi peringatan kepada mereka. La tushawishu, yani jangan kalian mengganggu aktivitas yang lainnya dan seterusnya. Jadi inti dari fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa diperbolehkan untuk menjaga kemaslahatan salat, maka diperbolehkan bagi imam untuk mengingatkan kaum muslimin. HP harap dihatikan. Nah, permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya jual beli HP? Ada penjual HP di sini? Jual beli HP yang di situ ada kameranya. Sekarang HP semakin canggih, bukan sekedar apa? Telepon dan SMS, sering terlebih dari bertambah dan bertambah manfaatnya. Bahkan sekarang sebagian HP ibaratnya sudah seperti mewakil komputer, iya kan? Ngetiknya dari HP, teksnya dari HP, ngeprintnya dari HP, dan halal. Semuanya ada di alat yang kecil yang dibawa ke sana kemari. Apa hukumnya jual beli HP yang ada kameranya? Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau ditanya tentang hal ini. Kata beliau, ala kulli hal, bai'u adati at-taswir sawa fi al-jawalat wa ghayriha la tajid. Ala kulli hal, yang jelas kata beliau, menjual alat memotret apakah disertai dengan HP-nya atau tanpa HP tidak diperbolehkan. Bai'u kamerat la tajuz sawa ma'al jawal au ma'al ghairih li'annaha adawat syarr wa adawat ma'fiyah. Menjual kamera tidak diperbolehkan apakah bersama dengan HP-nya atau yang lain, karena itu adalah merupakan alat yang menimbulkan kerusakan kesehatan, menimbulkan kemaksiatan. Fala yajuzu bai'u ala wasit tasir nihaiyan. Beliau berpendapat tidak bolehnya menjual alat-alat potret secara umum. Yang kedua kata beliau, hadzal jawwal alladhi yajlib as-suwar wal fitan hadza la yajuzu lil muslim ay yastahibba. Adapun HP yang membawa gambar-gambar dan fitnah ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim memilikinya. Wa hunaka jawwalat fiha al-kifayah laysa fiha fitnah wa laysa fiha syarr. Istamilha wa tarik hadha al-jawwal alladhi fiha syarr. HP-HP di sana ada jenis-jenis HP yang sudah cukup baik kita. Tidak ada fitnah padanya. Tidak ada kejahatan padanya. Manfaatkan yang itu. Adapun yang terdapat kejahatan padanya, maka tinggalkan. Fatwa beliau ini dinukil dari situs Sahab As-Salafiyah. Adapun Syekh Muhammad Sirkuwi, hafizahullah ta'ala, beliau salah seorang masyayikh di Aljazair. Beliau ditanya tentang hukum berdagang dengan menggunakan HP, berdagang dengan HP yang mengandung kamera, terdapat pada yang kamera. Apakah diperbolehkan memanfaatkannya dan memotret dengannya? Zadakumullahu ilman wa amalan salihah. Beliau menjawab, alhamdulillah. Terusnya, setelah beliau memuji Allah, bersolat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, lalu beliau mengatakan, amma ba'd, fa bi radd an-nazar an ikhtilaf al-ulama fi at-tasvir al-fotografi. Terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam menyikapi foto, ya, foto dari alat potret tersebut, fotografi, ini apa hukumnya? Terlepas dari itu, jadi beliau tidak ingin membahas dari sisi apakah diperbolehkan atau tidak. Ya, foto yang dari potret, ya, bukan lukisan. Apakah yang demikian diperbolehkan atau tidak? Kata beliau, fa'inna kamera wasilah dunia dari hukumnya istilah maksudnya. Kamera itu merupakan wasilah yang berbeda hukumnya karena perbedaan maksud dan tujuan. Karena perbedaan maksud dan tujuan. Fa in kana lahu maqsad wahid nudira fi hukmi. In halalan kana am haraman. Kalau tujuannya hanya satu, maka dia hukumnya. Apakah halal atau haram? Wa ta'khudhu al-wasilah huma hadiha. Ahadihima. Dan al-wasilah mengambil hukum salah satunya. Yang tujuannya halal atau haram. Karena disebutkan dalam kaidah al-wasailah ahkamul maqasid, bahwa yang menjadi perantara kepada tujuan itu sama hukumnya dengan tujuannya. Sama hukumnya dengan tujuannya. Seorang makan, tujuannya untuk apa? Ya, supaya nanti bisa kuat untuk menghafal Al-Quran. Berarti makannya dapat pahala. Nah, kamu makan tujuannya untuk apa? Ya, supaya nanti malam punya kekuatan untuk nyungkil rumah orang. Haram, berarti makan haram. Itu namanya al-wasilah lah ahkam al-maqsad. Nah, ini kalau diketahui tujuannya satu. Amma in ta'addada fil maqasid fa yunzar fi ghalib isti'mal an-nas laha. Adapun kalau tujuannya itu bermacam-macam, maka dilihat bagaimana manusia secara umum dalam menggunakannya. Wa lamma kanat al-kamira tustamal fi wadhi al-ahyan fi mashahid munafi al-akhlaq wal-adab asy-syar'iyyah sawa'un fil a'raf aw 'ala asy-syawati aw fi munasabat تظهر منها شيء ما لا ينبغي إظهاره من سقوط وعري وغيرهما. هذا Bahkan jika kamera itu dimanfaatkan secara umum dalam acara-acara yang menghilangkan akhlak seseorang, yang bertentangan dengan adab-adab syar'i, seperti dalam pernikahan, dia membeli kamera untuk apa? Untuk sebagai dokumentasi. Nah, potret sana, potret sini dalam pernikahan, atau di acara-acara tertentu, pinggir pantai, atau acara yang lainnya, yang menyebabkan mereka melanggar syariat dan menampakkan sesuatu yang tidak sepantasnya, wanita yang tidak berhijab dan yang lainnya. Fa inna hadhihi alwasilah ta'khudhu hukm alghalib wa huwa almanu wa la hukm alnadir. Maka wasilah seperti ini, ya, itu hukumnya dikembalikan kepada hukum apa yang sering terjadi, apa yang sering digunakan dari HP tersebut. Adapun yang jarang terjadi itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Amma idza ulima man yastaniha inna ma yastamiluha fima laysa fihi munkar wa la isyan fa yajuzu ay yabi'aha lahu wal 'ilmu 'indallah. Adapun kalau diketahui bahwa orang tersebut menggunakannya bukan dalam perkara munkar dan kemaksiatan, maka diperbolehkan dia menjualnya. Wal 'ilmu 'indallah. Dan jawaban yang semisal ini juga menjadi jawaban Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah taala. Jadi kesimpulan dari hukum jual beli dengan menggunakan HP yang berkamera, apa hukumnya? Kesimpulannya bahwa ini adalah alat, ini adalah apa? Adalah merupakan alat yang tidak bisa ditetapkan dengan satu hukum. Nah, tapi dilihat digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Kalau alat al-mukhalalah, percakapan, asal hukumnya boleh. Kalau seorang menggunakannya untuk memotret yang tidak terdapat ruh padanya, pemandangan misalnya, memotret pemandangan, maka asal hukumnya diperbolehkan. Ya, karena tujuannya bukan untuk sesuatu yang diharamkan. Potret rumah, pemandangan, dan yang misalnya. Kalau dia menggunakannya untuk memotret makhluk hidup, dari hewan, demikian pula manusia, kembali kepada hukum apakah itu termasuk surah, dan yang sahih itu termasuk surah, dan termasuk dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, asyadun inna asyadun nasi azaban yawmul qiyamati al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksaannya pada yawmul qiyamah, mereka yang memotret, menggambar. Dan ini termasuk tasvir, surah. Alatnya disebut alat tasvir. Maka menjadi haram. Tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya kita mengetahui bahwa orang ini tidak akan menggunakannya dalam hal yang haram, maka diperbolehkan. Kalau kita tidak mengetahui si pembeli ini datang apakah untuk yang halal atau yang haram, asal hukumnya boleh, kecuali kalau diketahui bahwa biasanya digunakan dalam perkara yang haram, maka diambil hukum al-aghlabiyyah, diambil hukum yang ghalib, yang biasa digunakan untuk apa. Jadi permasalahan ini ma'asyarakatuhumullah kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-wasail ahkamul maqasid. Misalnya seorang menjual pisau, asal hukum menjual pisau boleh, menjual parang silakan, asal hukumnya halal. Tapi kalau kemudian seorang menjual pisau di zaman fitnah, yang biasanya kalau orang beli pisau pada saat itu, maka digunakan untuk membunuh orang yang tidak di apa yang tidak dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Apabila kita mau tanya, maka ya, perbolehkan. Seorang penjual emas, ada jenis-jenis cincin tertentu, misalnya, yang memakainya laki-laki. Dilihat dari bentuknya, ini untuk wanita tidak cocok. Maka menjualnya haram. Ya, meskipun asal hukum jual beli emas boleh. Tapi kalau sudah diketahui bahwa yang memakainya itu adalah laki-laki, dan laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas, maka asal hukumnya menjual emas tersebut kepada laki-laki tersebut hukumnya haram. Dan seterusnya, ya, seorang menjual daftar-daftar, kalau dijual kepada akhwat kan sudah diketahui tujuannya, mereka memakainya di dalam rumah. Tapi kalau dijual di tempat umum, yang datang mbak dan mbok, biasanya dipakai kemana itu? Yang datang jelas sudah tidak pakai jilbab lagi. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Meskipun asal hukum menjualnya boleh. Ini semua rahasia besar hukumullah kembali kepada kaidah al-wasilah al-ihsan al-maqasid. Kemudian juga termasuk di antara adab yang buruk menggunakan HP dan bermain-main HP di majelis-majelis ilmu. Nah, apalagi kalau yang berbicara itu seorang syekh, seorang alim, ini merupakan hal yang tidak sepantasnya. Terkecuali kalau subhanallah darurat, dia harus membawa karena ada hal-hal yang kaitannya penting, misalnya ada keluarganya masuk rumah sakit, ya dia membutuhkan perkembangannya bagaimana, itu tidak mengapa, yuktafar. Kalau tidak ada kebutuhan, ya sekedar adat bermain di sana, ada syekh yang berbicara, ada ustaz menyampaikan ilmu, lalu dia sibuk untuk membuka dan bertanya kepada mbah Google, membuka ini membuka situs itu, maka ini masyaallah rahimakumullah hal yang tidak sepantasnya. Kemudian masyaallah rahimakumullah menggunakan HP sekarang ini, ya, sebagaimana kita lihat, bukan hanya sekedar menerima telepon atau SMS dan yang lainnya, tapi sudah berkembang kan? HP ibaratnya seperti alat komputer yang kecil yang tidak bisa dihukumi halal atau haram kecuali dilihat dari penggunaannya, digunakan untuk apa. Oleh karena itu HP-HP yang lebih berkembang itu berada di antara positif dan negatif. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tergantung pemiliknya, dia gunakan untuk apa. Adapun jika dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif, maka hukum asalnya diperbolehkan dan terkadang memberi manfaat untuk dirinya dan yang lain. Di antara manfaatnya, misalnya bersilaturahim. Seorang menghubungi kerabat, ya, yang jauh, yang sulit untuk bertemu dengannya, maka ini bermanfaat dengan menggunakan alat komunikasi tersebut. Di antara yang pula, ta'aruf, saling kenal mengenal di antara sama kaum muslimin, apalagi pada saat kita bertemu dengan seorang yang baik, yang saleh, maka kita mengambil manfaat darinya atau kita memberi manfaat kepadanya. Dan di antara manfaatnya menyebarkan dakwah salafiyah. Menyebarkan dakwah salafiyah melalui SMS. Atau kalau sekarang ini kan dengan menggunakan internet tidak begitu mengambil pulsa. Dengan membuat grup misalnya ada hal-hal yang penting untuk disampaikan, maka disebarkan, bermanfaat bagi ahli sunnah, bagi kaum muslimin. Demikian pula di antara manfaatnya membantah kebatilan. Ada hal-hal yang batil yang tersebar yang kita melihat wajib untuk dibantah dan diterangkan kebatilannya. Maka dengan wasilah yang seperti ini juga memberi manfaat. Termasuk di antara manfaatnya memudahkan untuk menghubungi para ulama. Menghubungi para ulama baik dengan cara WhatsApp atau dengan telepon, SMS dan yang lainnya. Dan di antara manfaatnya menyebarkan info-info tentang pelajaran dan daurah dalam waktu yang cepat, dalam waktu singkat. Seorang tinggal mencet sudah menyebar kemana-mana sampai ke pelosok asal ada jaringan. Dan itu subhanallah sangat bermanfaat. Dalam satu waktu seorang bisa mengetahui, oh ini ada daurah di Surabaya, ada daurah di Bandung, ada daurah di Jakarta, ada daurah. Dalam satu waktu memudahkan, subhanallah. Di antara manfaatnya seorang mengambil faedah dari pembahasan ilmiah. Pembahasan-pembahasan ilmiah dari para ulama dan para ustaz ini memberi manfaat. Ceramah-ceramah, potongan-potongan nasihat dari para ulama ini juga sangat bermanfaat. Walhasil, ma'asyiral rahimakumullah, manfaat sangat banyak. Manfaatnya sangat banyak. Namun kita tidak menafikan bahwa di sana ada adrar, ada kemudaratannya. Dan apabila seseorang tidak berhati-hati, ya, memanfaatkan tanpa melihat positif dan negatifnya, waliyadzubillah, sebabkan dia terjatuh dalam jeratan syaitan. Bukannya mengambil manfaat, namun dia terjatuh dalam sekian banyak kemudaratan. Termasuk di antara kemudaratan dari alat ini, HP dan yang semisalnya, memudahkan seseorang bersahabat dengan orang-orang yang buruk dari ahlu bid'ah, ahlu syar. Ma'asyiral rahimakumullah, persahabatan pada zaman kita sekarang ini itu tidak bisa dikatakan seorang bersahabat kalau dia keluar kemudian kumpul bareng. Sekarang ini seorang sembunyi di kamarnya, dia menutup pintunya, dia bisa sedang bersahabat, berkumpul, bergaul. Iya kan? Ada yang disebut apa itu? Jejaring sosial. Hah? Dia baring di tempat tidurnya, tapi pergaulannya sekarang kemari. Iya kan? Ada Facebook, ada Twitter, ada BBM, ada WA, ada macam-macam. Ya. Macam-macam. Persaingan antara satu dengan yang lain. Yang ini ma'asyiral rahimakumullah, dia tinggal, ya, asalnya dia kuper. Tapi subhanallah, setelah punya HP, pergaulannya ke sana kemari. Gak tanggung-tanggung punya teman di luar negeri. Dari mana? Dari Facebook. Ya. Meluas akhirnya. Akhirnya dia tidak membeda-bedakan. Yang penting, siapa saja yang masuk ke tempatnya, sudah. Ahlan wa sahlan. Pertemanan yang luar biasa, sangat luas jaringannya. Tidak lagi seorang memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala bin khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang untuk menilainya dilihat dari siapa temannya. Maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Berteman tidak mesti harus apa? Bertemu langsung dengan sosok orang tersebut. Ya. Tapi pertemanan itu kan juga di atas dunia maya katanya. Ya. Tidak pernah bertemu jasad, tapi fikrahnya masuk. Pemikirannya masuk. Sering mendapatkan info-info dari orang tersebut. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah sangat berbahaya. Ya, jejaring-jejaring sosial yang seperti ini, apabila seorang tidak memfilter, apabila seorang tidak memilah dan memilih dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, maka ini akan merusak. Merusak pergaulannya, merusak imannya, merusak manhajnya. Nah, sudah gimana kita ketahui, ma'asyiral rahimakumullah, berapa banyak kejadian perceraian ya antara suami istri sebabnya apa? Facebook. Allahumma musta'an. Bahkan kalau kita mendengarkan keluhan dari ikhwan salafiyin wal akhawat salafiyat yang tersiksa dengan Facebook ini, macam-macam keluhan. Nah, yang ini mengeluhkan suaminya di depan istrinya main Facebook, ya, dengan bahasa yang vulgar. Di depan istrinya melihat, aku cinta kamu, aku sayang kamu, di hadapan istrinya. Lah itu siapa perempuan itu? Teman lama, semasa SMA. Cinta lama bertemu kembali. Ditanya kamu sudah nikah? Oh belum, sudah. Fitnah. Kalau pun sudah menikah, gimana caranya supaya yang sana bisa cerai dengan suaminya, yang ini cerai sama istrinya? Terjadi, ma'asyiral rahimakumullah. Suami istri, suami sibuk kerja di luar, istri sibuk internet di rumah, Facebook di rumah, istrinya ketemu dengan seorang laki, akhirnya karena setiap hari curhat dengan laki-laki tersebut, semakin lama semakin akrab. Ya. Sampai pada keinginan dia akan bercerai dengan suaminya dan akan menikah dengan laki-laki yang mengaku bernama Fulan di Facebooknya. Suaminya di luar juga seperti itu. Ya. Suaminya di luar selingkuh juga dengan yang lain, tapi lewat Facebook juga. Nah, ketemu dengan seorang wanita, akhirnya curhat, sepakat, ya, untuk menikah dan akan menceraikan istrinya. Akhirnya si suami buat janjian, si istri juga buat janjian. Kita bertemu pada hari ini jam siang. Sudah sepakat. Dan subhanallah harinya sama. Jadi suami keluar, istri juga keluar. Bertemu di satu tempat, ternyata suami istri memakai nama samaran. Nah, ketemu. Kamu Fulan, iya. Kalau kamu yang bernama Fulan, iya. Pakai nama samaran. Padahal suami istri. Nah, Tapi akhirnya bercerai juga. Akhirnya ma'adzirata rahimahumullah. Yang ini punya istri, subhanallah, tergoda dengan fitnah yang mengaku akhwat salafiyah di sebuah tempat. Janjian untuk ketemu di bandara. La haula wala quwwata illa billah. Tidak apa yang terjadi. Akhirnya rusak hubungannya dengan keluarga. Macam-macam kejadian. Kalau yang seperti ini ada pada ahlu sunnah yang mengerti haram dan halal, yang mengetahui batasan-batasan syariat, yang akhwatnya mutahajibat, yang ikhwannya masya Allah berjenggot, memakai jubah, tercinta dengan Facebook dari sisi syahwat, belum lagi kita berusia dari sisi syubhat, ini masih dari sisi syahwat. Sudah berapa banyak yang tumbang dari salafiyin. Kita tidak usah berbicara yang umum-umum itu. Kalau itu sudah hadis wala haraj. Sekian banyak kejadian. Ya, apalagi Bandung ini. Terkenal dengan pergaulan yang bebas. Masyaallah, makmumullah. Ini musibah. Ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan ya situs-situs pertemanan atau jejaring-jejaring sosial atau entah apalagi namanya, manfaatkan dengan cara yang baik. Jadilah seorang yang mengambil faedah-faedah yang bermanfaat. Hati-hati dari bergaul dengan ahli syahwat, ahli syubhat. Jangan bergaul dengan semua ustaz. Pokoknya yang mana saja yang disebut ustaz, gaul. Ya. Dia berhubungan dengan fulan, ustaz fulan, ustaz fulan, siapa saya yang laku salafi, tidak membedakan mana sururi, mana ikhwan, mana surasi. Nah, akhirnya sudah terfitnah. Oh itu semua salafi, semua itu tadi. Nah, tidak lagi mendengar nasihat para ulama, tidak lagi merujuk pada ulama, ilmunya ada di Facebook. Ya. Ada pertanyaan, tanyanya kembang Google katanya. Nah, siapa kembang Google? Jadi ma'asyiral muslimin, menyebabkan seorang waliyullah belum lagi hal-hal yang lainnya, menyanyiakan waktu sholat. Ya, ini sedang sholat berjamaah dia sibuk dengan Facebooknya, dia tidak ingin meninggalkan. Nah. Belum lagi sampai tengah malam. Samar. As-samar ba'dal isya. Ngobrol setelah isya. Dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Menelantarkan waktu. Ya subhanallah. Dia memanfaatkannya dalam hal-hal kebaikan. Itu kebaikan baginya. Ya. Mendengarkan nasihat para ulama. Alhamdulillah. Sekarang ada grup-grup. Para ustaz, salafiyin. Ya. Ambil manfaat dari ini. Nah, ada pelajaran yang ringkas, 15 menit, 20 menit, setengah jam. Kalau yang ingin lama, ada yang 1 jam. Manfaatkan itu, sempatkan waktu untuk mendengarkan dan mengambil manfaat dari ini. Itu wallahi lebih baik daripada mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada sebagian ikhwan tersibukkan untuk melihat bantah-bantahan. Ya. Entah apa itu grup atau apa. Bantan. Campur aduk semua masuk situ. Yang ikhwaninya, yang liberalnya, yang ini. Senang dan berdebat di tempat tersebut. Di situ-situ. Menghabiskan waktunya untuk berdebat melawan pula. Melawan yang berpemikiran liberal, plural, dan macam-macam. Masyarakat rahimahumullah. Hargai waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Telah disebutkan hadis Abu Darda akan ditanya usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita tidak memanfaatkan dalam kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan diseret menjadi orang buruk. Kata Ibnu Battah rahimahullah, "I'lamu ikhwan anni fakkartu fi as-sababi alladhi akhraja aqwaman min as-sunnah wal jamaah واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهين. Ketahuilah wahai saudara, aku memikirkan sebab yang mengeluarkan sebagian kaum dari sunnah wal jamaah dan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam bid'ah dan membuka pintu musibah ke dalam hati-hati mereka dan menghalangi cahaya kebenaran masuk ke dalam ilmu mereka. Aku mengetahui itu dari dua hal, kata dia. Penyebab penyimpangan dari dua hal. Yang pertama, al-bahth wa at-tanqir wa kasratu as-su'al 'amma la yughni. Fala yadurru al-'aqilu jahlan wa la yanfa'u al-mu'min jahlan. Berusaha untuk mencari-cari sesuatu di luar kebenaran, di luar Al-Kitab As-Sunnah. Banyak bertanya tentang hal yang tidak memberi manfaat kepada yang seorang berakal jahil pun tentang hal tersebut tidak memudaratkan. Dan seorang mukmin tidak mengambil manfaat kalaupun dia memahami dan mengetahuinya. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Mendengarkan ilmu kalam, mendengarkan ilmu filsafat, ingin mengetahui ilmu-ilmu selain dari Al-Quran dan Sunnah, menyibukkan diri dengan hal itu menyebabkan seorang menyimpang. Yang kedua, mujalasatu man la tu'manu fitnatu wa tusidu qulub suhbaduhu. Bermajlis dengan orang-orang yang kita tidak aman dari fitnahnya dan bersahabat dengannya dapat merusak hati-hati kita. Maka ini ma'asyarah ikhwah rahimahumullah, hendaknya seorang berhati-hati dari fitnah, fitnah syahwat dan fitnah asyuhat. Oleh karena itu ma'asyarah ikhwah, manfaatkan waktu kita. Pada saat kita memiliki alat tersebut, maka hendaknya kita mengingat. Ketika Allah Azza wa Jal memberikan pada kita usia, memberikan pada kita umur, pada saat kita memanfaatkannya kita melihat apakah memberi manfaat untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat. Kalau tidak termasuk salah satu dari keduanya, tinggalkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni la ara ar-rajul fa uhibbuhu thumma anzuru ilayhi fala arahu fi shay'in min 'amali ad-dunya wala min 'amali ad-din fa akrahu. Sesungguhnya aku melihat seseorang, pada awalnya aku menyukainya. Tapi setelah aku memperhatikan, saya tidak melihatnya dia sibuk dalam hal dunia yang memberi manfaat pada dunianya. Dan tidak pula menyibukkan dalam urusan agamanya. Akhirnya aku pun membencinya. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la'amkutu rajul an arahu tarighan laysa fi shay'in min 'amali ad-dunya wala min amal al-akhirah. Sesungguhnya aku benci kepada seorang yang aku melihat dia kosong, tidak ada kegiatan yang kaitan dengan maslahat dunia, tidak pula untuk kemaslahatan akhirah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, min alamati i'radillah subhanahu wa ta'ala 'anil 'abdi ayyaja ala syuhulahu fima la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba, ketika hamba itu menjadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat kepadanya, dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat, tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhir. Saya kira ini masyarakat rahimahumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga memberi manfaat pada kita sekalian. Dan untuk Ba'dal Ashar kita beri waktu beberapa menit. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.